Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan diberikannya kita kesempatan bermajelis di malam hari ini. Semoga menjadi majelis yang Allah berkahi. Kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab Mahiyyah Salafiyah karya Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, di mana kita telah sampai pada nuqtah yang keempat, poin yang keempat terkait hukum mengikuti dan menisbahkan diri kepada as-salafiyah. Fa qabla an nuwasil, sebelum kita melanjutkan, apa dalilnya tentang nama al-ghuraba? Apa dalilnya penamaan salaf dengan al-ghuraba? Kelas 3. Aina Hisham? Aina Ammar? Naam, iqra' ad-dalil. Hafiz ad-dalil? Hafal dalilnya? Ma'ruf hadith. Taib. Naam, yang belakang, Bali. Naam. Min hifdzik, dari hafalan. Pendek hadisnya, iya. Dua tiga kali baca langsung hafal paling. Naam. Sebelahnya. Iqra. Ahsan, tabarakallah fiik. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Naam. Apa dalilnya bahwasannya salaf itu merupakan firqatun najiyah? Naam. Kelas 3 juga. Yang belakang. Naam. Hafal? Hah? Naam. Kelas 2. Yang hafal angkat tangan. Kelas 2. Sidoarjo, mana Sidoarjo? hafalan, dari hafalan, hafal hafidhah. Naam, depannya. Baik, sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Qala man hum ya Rasulullah? Qala al-jama'ah. Kita lanjutkan berikutnya. Dihafal sedikit demi sedikit, walaupun tidak wajib bagi antum. Dihafal, insyaallah yanfa', bermanfaat. Sampai pada pembahasan hukum mengikuti as-salafiyah, di mana Syekh Al-Bukhari hafizahullah membawakan ayat surah Al-Fatihah ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Artinya seorang hamba itu ketika membaca ayat tersebut, dia meminta diberikan hidayah kepada as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Namun sekarang apa itu as-siratal mustaqim yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Syekh Al-Bukhari, al-jawabu taqarabat ibaratu ahli al-ilmi fi ma'na. Ibarat-ibarat pendefinisian para ulama terkait hal itu hampir-hampir sama maknanya. Hampir-hampir sama. Ulama ini atau alim ini menerangkan definisinya ini, yang itu mendefinisikan dengan yang lain. Tapi satu dengan yang lainnya saling berdekatan definisinya, enggak jauh-jauh maknanya. Wa ikhtasarahu lakal Imam Abdul Ali Ar-Riyahi rahimahullah. Maka diringkas oleh Al-Imam Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu taala untuk Anda. Siapa namanya Abu Aliyah? Yazid Qi. Siapa namanya Abu Aliyah? Rufa'i bin Mihran rahimahullahu taala. Ar-Riyahi merupakan maulanya, artinya dia bekas budak dari seorang wanita dari Bani Riyah bin Yarbu', termasuk kibar tabi'in, tabi'in senior Abul Ali Ar-Riyahi. Faqad akhrajal imamu bin Jaririn fit tafsiri, di mana Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala mengeluarkan dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan, dengan sanad yang hasan dalam tafsir beliau, tafsir At-Tabari, anna Hamzah bin Al-Mughirah, bahwasanya Hamzah bin Al-Mughirah qala sa'altu Abul Aliyah an qaulillahi ta'ala. Kata Hamzah bin Al-Mughirah, saya bertanya kepada Abul Aliyah tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya tentang ayat tersebut? Qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dih. Siratal mustaqim itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa dua sahabat setelah beliau? Abu Bakar dan Umar. Abu Bakrin wa Umar. Qala fa'ataitul hasanah. Setelah Hamzah ini, Ibn al-Mughirah bertanya kepada Abu al-Aliyah, datang setelah itu kepada Al-Hasan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Fa'akhbartuhu bidhalik, aku pun mengabarkan tentang hal itu kepada beliau, mengabarkan bahwasanya dirinya telah bertanya kepada Abu al-Aliyah begini begini begini. Nah. Ya'ni ma ra'yuka? Maksudnya beliau mengabarkan itu, apa pendapatmu wahai Al-Hasan Al-Basri? Faqala shadaqa wa nasaha. Dia Abu al-Aliyah telah jujur dan telah memberikan nasihat. Telah jujur kepada engkau tentang penafsirannya. 6. Begitu pula telah menasihati. Kemudian setelah itu, Asy-Syaikh hafizahullahu taala mengatakan, "Turidu ayyahdiyakallahu siratal mustaqim." Engkau ingin Allah berikan hidayah kepadamu menuju as-siratal mustaqim. Pengen mendapat as-siratal mustaqim, jalan yang lurus tadi. Falzam sunnatar rasuli, atau sunnatar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka peganglah kuat-kuat sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, kita sedang meminta nam jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Walzam sunnata ashabih, dan peganglah kuat-kuat sunnah para sahabat beliau. Sunnah para sahabat beliau. Nah, karena jalan yang lurus ini punya alurnya, ada jalurnya. Enggak semua orang yang menginginkan jalan yang lurus itu kemudian mendapatkannya, meraihnya. Enggak semua orang yang menginginkan kebenaran, yang mengatakan dirinya ingin kebenaran kemudian mendapatkannya. Yang kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi enggak mendapatkannya. Berapa banyak? Pengen masuk surga, pengen keselamatan, tapi ternyata bukan tambah dekat, malah tambah jauh. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayatnya untuk meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata enggak semua orang melakukan itu. Jadinya ya masing-masing orang mendapatkan apa yang ia tempuh. Mendapatkan apa yang ia tempuh. Naam. Wa tariqata ashabihi min ba'dih, dan peganglah kuat-kuat metodenya para sahabat beliau setelahnya, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ra'sihim al-khulafa'ur rasyiduna, dan yang paling utamanya adalah para khalifah ar-rasyidun. Wa ala ra'sihim Abu Bakr wa Umar, dan yang lebih utama lagi adalah dua sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar dan Umar. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan hal-hal yang ada ini, termasuk hidayah, ada sebab-sebabnya. Menginginkan keselamatan, hidayah, maka butuh menempuh sebab. Di antaranya apa? Tadi, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun sunnah para sahabatnya. Begitu pula apa? Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menundukkan diri kita, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka-mereka yang tidak mau mempelajari, yang tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau berdoa, berpaling dari Allah, maka bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan dia dari jalan yang benar. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka mulai menyimpang, maka tambah Allah simpangkan kepada jalan yang lainnya. Naam. Yaqulul imamu Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kemudian dinukilkan ucapan Ibnu Qudamah rahimahullah fi kitabih Dhammut Ta'wil, dalam kitab beliau yang berjudul Dhammut Ta'wil. Beliau mengatakan li annahu sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim. Kenapa makna ayat tersebut dimaknakan Rasulullah dan dua sahabatnya? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim, karena beliau sallallahu alaihi wasallam di atas as-siratil mustaqim, karena beliau sallallahu alaihi wasallam di atas jalan yang lurus. Naam. Fasaliku sabilihi salikun siratallahil mustaqim la mahalah. Maka orang yang menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, dan tentu seperti itulah kondisinya. Jadi yang menempuh sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah menempuh jalan as-siratal mustaqim. Fayajibu alaina ittiba'u, maka sehingga dengan itu wajib bagi kita untuk mengikutinya. Wajib bagi kita untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya beliau. Wal wuqufu haitsu waqafa, berhenti di mana beliau berhenti. Wassukutu amma anhu sakat, dan berdiam diri, tidak berbicara terkait hal-hal yang beliau tidak berbicara tentangnya. Beliau tidak mensunnahkan ini, maka kita diam, kita pun tidak melakukannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu, kita pun tidak melakukannya. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Iya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, tidak menyebutkannya. Sakat, diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syaikhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Berkata pula Syaikhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Bada'i' Al-Fawaid. Al-Mas'alatul 'Ishrun. Di dalam permasalahan atau dalam kitab beliau ini, beliau menyebutkan masail, sekian permasalahan. Kemudian di permasalahan yang ke-20, beliau rahimahullahu taala mengatakan wahiya ma huwa as-siratul mustaqim. Apa itu as-siratul mustaqim? Fa nadhkuru fihi qawlan wajizan. Maka kita sebutkan padanya ucapan pendapat yang ringkas namun jelas. Fa innan nasa tanawwa'at ibaratuhum fihi. Karena manusia bermacam-macam pendefinisiannya tentang hal itu, tentang as-siratul mustaqim. Wa haqiqatuhu syai'un wahidun. Dan hakikatnya adalah satu masalah yang sama. Wa huwa, yaitu tariqullahi alladhi nasabahu li'ibadih ala al-suni rusulih. Yaitu jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah bentangkan untuk hamba-hambanya, yang Allah bentangkan, Allah tancapkan untuk hamba-hambanya melalui lisan-lisan para rasulnya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti siapa? Para rasul, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alahu musilan li'ibadihi ilaihi. Dan Allah jadikan jalan tersebut mengantarkan hamba-hamba Allah kepada dirinya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menuju kepada Allah, keridhaannya, kita butuh menempuh jalan tadi. Wala tariqa lahum ilaihi siwahu. Dan tidak ada jalan untuk mereka kepada Allah selain jalan tersebut. Hanya jalan itu satu-satunya. Balit turuqu kulluha masdudatun illa hadza. Bahkan semua jalan yang ada, jalan-jalan yang ada, semuanya tertutup kecuali ini. Satu pintu saja. Wa huwa ifraduhu bil ibadah. Apa jalan itu, kata beliau rahimahullah? Mengesakan Allah dalam peribadahan, mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, mengesakan, menunggalkan Allah semata dalam ibadah kita, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik itu syirik yang besar ataukah syirik yang kecil. Wa ifradu rasulihi bitta'ah. Dan mengesakan rasulnya, menunggalkan rasulnya dalam hal ketaatan, dalam hal ittiba', mengikuti. Jadi tidak ada boleh yang kita ikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mutlak kita harus mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Disebutkan kata athi'u dua kali, athi'ullaha wa athi'ur rasula. Apa faedahnya? Namun tidak dikatakan athi'u ke di tempat yang ketiga, di ulil amri. Menunjukkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya itu sifatnya mutlak. Mau tidak mau segala hal dalam agama ini harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Adapun ketaatan kepada makhluk, kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada yang lainnya, itu sifatnya muqayyad, terikat dengan apa? Syariat, selama tidak melanggar syariat Islam. Naam. Ini maknanya apa? Menunggalkan, mengkhususkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yushraku bihi ahadan fi ubudiyyatih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak dipersekutukan oleh apapun dalam ibadah kepadanya, dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tidak disekutukan dengan apapun dalam hal ketaatan padanya. Sehingga kita mengikuti alim fulan, ulama fulan, kita mengikuti guru kita, kita mengikuti si fulan, si A, si B, karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Kita mengikuti si fulan, syekh fulan, alim fulan, ustadz fulan, karena dia istiqamah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tidak sejalan, maka kita pun tidak taat kepada dirinya. Hamdum. Naam. Itu maknanya apa? Ifradu rasulihi bitta'ah. Menunggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ketaatan. Fayujarradu atau fayujarridu at-tauhida wa yujarridu mutaba'ata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sang hamba tersebut akan memurnikan tauhid dan memurnikan sikap mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna as-siratul mustaqim yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Fabina'an 'ala ma sabaqa, maka dibangun dengan apa yang telah berlalu, yang telah kita baca, kita pelajari mukhtasaran secara ringkas. Ma hukmu ittiba'i sabili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sabili ashabihi radhiyallahu anhum idzan. Jadi apa hukum mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat beliau? Apa hukumnya? Wajib, la mahida anhu. Hukumnya wajib, tidak ada pilihan lain padanya. Wajib, harus setiap hamba muslim itu mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam dan mengikuti para sahabatnya. Harus, bukan pilihan. Oh enggak, saya mau mengikuti yang lainnya. Enggak bisa. Nah, bukan ajaran Islam yang seperti itu. Islam itu mengajarkan ikut Rasulullah dan ikut para sahabatnya. Wa adillatu hadzal wujubi katsiratun minal kitabi was sunnati law ta'ammalta. Dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban ini sangat banyak dalam Al-Qur'an maupun sunnah jika engkau memperhatikannya. Jadi yang memperhatikan, mempelajari Al-Qur'an maupun sunnah pasti akan mendapati banyak dalil yang memerintahkan apa? Ikut Rasulullah dan ikut para sahabatnya. Nah, ini penting untuk kita pelajari, terlebih zaman terus makin ke belakang, butuh kita mempelajari prinsip-prinsip dalam beragama, termasuk prinsip-prinsip dalam apa? Mempelajari agama ini. Dari siapakah kita harus mengambil agama ini? Nah, tentunya mereka-mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, qaulan wa amalan, ucapan maupun amalannya, prakteknya, istiqamah, komitmen, enggak kesana kemari. Ini karena banyak yang mengatakan dirinya mengikuti Rasul, mengikuti para sahabatnya, namun ternyata secara fakta, secara amalan tidak sebagaimana yang ia ucapkan. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang itu mengaku, setiap orang mengaku punya hubungan sama Laila, tapi Laila tidak mengakui mereka. Oh, saya punya hubungan sama Laila, saya pernah berkirim surat, saya pernah begini, pernah begitu. Ditanya Laila aja, enggak ada kayak gitu. Malu ya. Baik. Maka yang merekomendasi itu amalannya, bukan ucapannya. Saya pengikut sunnah, saya begini, saya begitu. Lihat prakteknya. Nah, apakah betul dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah bahkan menyelisihi ucapannya? Nas'alullah as-salam. Qala wa qad 'aqada al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah faslan nafi'an fi kitabihi al-Fadh. Dan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah telah memberikan pengait, memberikan qaid, telah menerangkan dalam kitabnya yang sangat berharga, dalam sebuah pasal yang sangat bermanfaat, dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in karya beliau Ibnu Al-Qayyim. An wujub ittiba'i sahabati minas salaf. Tentang wajibnya mengikuti para sahabat dari kalangan salaf. Wa nadhkuru tarafan minal adillati. Dan kita akan sebutkan secuil dari dalil-dalil yang ada. Enggak mungkin disebutkan di tempat yang ringkas ini seluruh dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Famin dzalika, di antara dalil tersebut adalah, insyaallah Syekh Al-Bukhari akan menyebutkan sekitar 5 dalil akan wajibnya mengikuti para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famin dzalika, di antaranya adalah ayat dalam surat Luqman ayat ke-15. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang tidak engkau miliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan engkau taati mereka berdua. Jangan engkau taati mereka berdua. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Ya, perintah tadi jangan engkau taati, tapi apakah boleh kita membentak mereka? Memarahi mereka, kasar, memukul mereka? Allah katakan wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaullah dengan mereka berdua secara ma'ruf di dunia. Orang tua yang belum Islam, yang masih musyrik, yang masih kafir mungkin, tetap Allah perintahkan kita untuk berlaku ma'ruf kepada mereka. Tapi perintah mereka berdua yang menyelisihi syariat, terlebih syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan engkau taati. Tolak dengan baik. Tetap berlaku ma'ruf kepada mereka sehari-hari kita. Tetap mengunjungi mereka, menemani mereka. Ini orang tua yang apa? Yang kafir, apalagi yang muslim. Naam. Wattabi' sabila man anaba ilai, ini syahidnya. Garis bawahi, wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalannya orang-orang yang bertaubat kepada aku, yang kembali kepada aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Contoh orang-orang yang bertaubat kepadanya, berinabah kepada Allah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kepada akulah kembalinya kalian, dan akan aku beritakan kepada kalian atas apa yang kalian kerjakan, amalkan. Sekarang siapakah mereka yang bertaubat tadi? Siapakah orang-orang yang bertaubat kepada Allah, banyak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini kita akan pelajari pendalilannya Ibnul Qayyim, dan ini menunjukkan ilmunya para ulama. Qala al-imam Ibnu al-Qayyim, berkata Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala, kata Syekh al-Bukhari, wa hadza min al-fiqh ad-daqiq, dan ini termasuk pemahaman beliau yang sangat detail, yang sangat rinci, yang mungkin enggak semua orang bisa mendapati faedah yang beliau akan sebutkan dalam ayat tersebut. Wa ma yulaqahu illa alladhina sabaru, dan tidaklah diberikan mendapatkan hal itu kecuali mereka-mereka yang bersabar dalam belajar, dalam takwa, beramal. Naam. Qala, beliau berkata, kullu sahabati munibun ila Allah ta'ala. Sahabat itu semuanya orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat itu orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu ittiba'u sabilih, maka wajib mengikuti jalannya mereka. Kata Allah apa? Wattabi' sabila man anaba ilai. Ikuti jalannya orang-orang yang berinabah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sementara para sahabat itu merupakan orang-orang yang apa? Berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Maka wajib mengikuti jalannya mereka, jalannya para sahabat. Naam. Begitu pula ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, keyakinan-keyakinannya, akidah-akidahnya. Dan ini termasuk jalan yang terbesar dalam hal berkeyakinan, ucapan, perbuatan, muamalah, akhlak, ibadah, dan yang lain-lainnya. Ikuti para sahabat, dan itu jalan keselamatan. Wad-dalilu ala annahum munibuna annallaha ta'ala qad hadahum. Dan dalil bahwasannya mereka ini orang-orang yang berinabah kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka. Naam. Wa qad qala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa yahdi ilaihi may yunib. Dan Allah berikan hidayah kepadanya bagi orang-orang yang yunib, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasannya mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, masuk dalam ayat Luqman ke-15 tersebut. Karena merekalah orang-orang yang kembali kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali bertaubat dan seterusnya. Nah, ini dalil yang pertama, bahwasanya mereka orang-orang yang berinabah dan Allah perintahkan kita untuk mengikuti jalannya mereka. Dalil yang kedua adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Surat Yusuf ke-108. Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku yang aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas basirah, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti diriku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk mengatakan bahwasannya inilah jalan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah kepada Allah, yang dengannya beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Insyaallah kita akan pelajari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pertemuan yang lain biiznillah taala, lebih kurangnya ana mohon maaf.